Suatu ketika Ar-Rahim berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, ini zulimtu, sesungguhnya aku dizalimi. Ya Rabbi, ini kuti'tu, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah diputus. Ya Rabbi, ini, wahai Rabbku, sesungguhnya aku begini. Fayujibuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab panggilannya, menjawab keluhannya Rahmat. Ala tardaina, atau ala tardina, an aqta'a man mata'aki wa asila man wasalaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Rahim, apakah kamu tidak ridho jika aku memutus orang yang memutusmu dan aku menyambung orang yang menyambungmu? Hadis ini barakallahu'alaikum sebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau menyatakan hadis ini hasan. Berarti hadis ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Barakallahu. Faedah yang pertama adalah isbatu sifatil kalam lirrahim, menetapkan sifat berbicara pada rahim. Rahim ini adalah makhluk. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dia bisa berbicara. Seperti apa bentuknya? Wallahu ta'ala bisawab, hanya Allah yang tahu. Faedah yang kedua, Ar-Rahim sujenah minar rahmah. Rahim itu adalah pecahan dari nama Allah Ar-Rahman. Barakallahu. Diambil dari nama Ar-Rahman. Dan rahim itu sendiri artinya adalah hubungan kasih sayang. Barakallahu. Faedah yang berikutnya adalah yang ketiga, isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala, menetapkan sifat kalam berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Barakallahu. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan Allah menyatakan kepada Rahim, ala tardina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki, apakah kamu belum ridho, atau sudahkah kamu ridho apabila aku memutus hubungan orang yang memutusmu dan aku menyambung orang yang menyambungmu? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Rahim. Kemudian barakallahu'alaikum faedah yang berikutnya, pada hadis ini padanya menunjukkan barakallahu'alaikum haramnya memutus hubungan rahim, haramnya memutus hubungan kekerabatan. Dari sisi mana? Dari sisi barakakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan memutus barakakum orang yang memutus hubungan kekerabatan. Barakakum. Jadi faedah yang terakhir tadi yang dibaca adalah haramnya memutus hubungan kekerabatan. Faedah yang berikutnya, barakallahu'alaikum, balasan jaza'u man qata'a rahim, balasan bagi orang yang memutus hubungan rahim. Ya, hadis ini menunjukkan adanya balasan bagi orang yang memutus hubungan silaturahim. Oleh karenanya hendaknya kita takut, jangan bergampang-gampang. Apa balasannya? Balasannya disebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memutus hubungan dengan dia. Barakallahu fiik. Kemudian hadis ini diambil faedah padanya. Jaza'u man wasala rahim bi ayyasilallahu lahu, balasan bagi orang yang menyambung hubungan rahim. Balasan bagi orang yang menyambung hubungan rahim berupa apa? Berupa Allah akan menyambung hubungan dengannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hambanya ini benar-benar berada dalam masalah dikarenakan diputus hubungan oleh kerabatnya, dia berupaya untuk menyambung hubungan, barakallahu'alaikum, namun ternyata kerabatnya ini tidak mau, terasa pahit oleh orang tersebut yang diputus hubungannya. Namun hal itu bisa terhibur karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyambung antara Allah dengan dia. Dan bisa jadi kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyadarkan orang yang memutus hubungan kekerabatan sehingga dia tahu bahwasanya dirinya itu berada dalam posisi yang salah. Barakallahu. Dan biasanya, ya, di antara dampak kalau orang yang memutus hubungan rahim dia adalah orang yang bersalah, dia adalah menjadi minder, sungkan terhadap orang yang diputus hubungan kekerabatannya. Ya, barakallahu. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil, barakallahu, di antara sebab min asbabi takati illahi ibadahu idza kanu qata'ur rahim, di antara sebab Allah memutus hubungan dengan hambanya adalah apabila mereka memutus hubungan kekerabatan. Itu diantara sebabnya adalah apabila mereka memutus hubungan kekerabatan. Sebab yang lain barakallahu'alaikum banyak. Apabila seorang hamba mendatangkan, melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah, laknat Allah, barakallahu'alaikum, seperti memakan riba, melakukan kesyirikan, membunuh hamba yang masih haram darahnya untuk dibunuh, melakukan kekufuran. Kemudian juga barakahukum termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menggeser atau merubah patok tanah, ukuran tanah. Barakahukum. Atau merubah barakahukum marka jalan, rambu-rambu termasuk itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga barakahukum adalah melindungi pelaku kebidahan, itu bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Demikian pula yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah homoseksual, lesbian. Barakallahu. Demikian pula ya, seorang wanita yang menyambung rambutnya pakai rambut palsu, dan banyak lagi barakahukum yang dengan itu bisa menyebabkan Allah memutus hubungan. Di antara yang disebutkan adalah hadis ini, barang siapa yang memutus hubungan kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan putus hubungan dengannya. Yang ketujuh, faedah yang terakhir pada hadis ini adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya, setimpal dengan jenis amalannya. Barakallahu. Kalau ada orang menyambung hubungan kekerabatan, maka Allah sambung. Ada orang barakallahu ya, memutus hubungan kekerabatan, maka Allah putus. Al-jasa min jinsil amal. Barakallahu. Kemudian kita baca pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibn Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Qala, beliau berkata, haddatsana ibn Abi Mikbin, telah menceritakan kepada kami ibn Abi Mikbin. Qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id ibn Sam'an, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Sam'an. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yata'awwadu min imarati sibyan wassufaha. Kata Sa'id bin Sam'an, beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan Asibyan. Asibyan berhukum adalah orang-orang yang masih muda-muda, berhukum, yang mereka melakukan kedzaliman. Wasufaha, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beliau lakukan meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan sufaha, orang-orang yang bodoh. Barakallahu. Pada lafaz sami'tu Abu Hurairah yata'awadu min imarati sibyan wa sufaha, ini hadisnya sahih. Adapun tambahannya yang bawahnya, barakallahu, itu disebutkan oleh Syekh Albani dhaif. Dhaif, lemah. Apa lanjutannya? Faqala Sa'id ibn Sam'an, berkata Sa'id ibn Sam'an, Fa'akhbarani Ibnu Hasanah Al-Juhani, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Hasanah Al-Juhani, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah, yakni bertanya, ma ayatu dzalik, apa tanda ya dari kepemimpinan anak-anak kecil, anak-anak muda, dan kepemimpinan orang-orang yang bodoh, yang engkau meminta perlindungan kepada Allah dari keduanya. Qala antuqta al-arham, yakni tanda-tandanya adalah terjadi ya sebuah peristiwa di mana kekerabatan itu diputus padanya. Wa yuta'ul muwi, dan juga terjadi barakatikum sebuah tindakan, sebuah kejadian di mana orang yang zalim itu ditaati. Wa yuqsil mursid, dan sebuah tindakan, sebuah kejadian di mana orang yang membimbing atau pembimbing dimaksiati. Namun barakallahu'alaikum, lanjutannya atau tambahan yang ini adalah dhaif. Namun walaupun demikian disebutkan pada hadis yang lain, barakallahu'alaikum, yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, barakallahu'alaikum, baik. Sekarang kita masuk pada faedah hadis ini. Faedah yang pertama, masyru'iyatu at-ta'awud minal umuri sayyi'at, wasururil anfus, disyariatkan bagi kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang jelek dan dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Barakallahu fiik. Sebagaimana Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu barakallahu, beliau berta'awud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan yang ada. Di antara perkara-perkara yang jelek yang kita harus meminta perlindungan darinya, barakallahu'alaikum, adalah kita berta'awud kepada Allah dari kejelekan ya jiwa-jiwa dan juga kejelekan amalan-amalan. Barakallahu'alaikum. Kejelekan jiwa, oleh karenanya kalau Nabi ketika khutbatul hajah ya, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min syururi anfusina, kata Nabi, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan juga dari kejelekan amalan-amalan kita. Barakallahu. dari kejelekan jiwa-jiwa diantaranya adalah sifat kibir, sombong. Kemudian sifat ujub, bangga diri. Kemudian sifat fakhr, merasa tinggi. Sifat ghaflah, lalai. Kemudian sifat kasal, malas. Kemudian sifat waktu nas, meremehkan manusia. Dan masih banyak lagi sifat yang lainnya. Dan diantara kejelekan amalan-amalan yang kita harus berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan agar tidak menimpa kita, seperti amalan kekufuran, amalan kesyirikan, amalan yang padanya ada riya, syirik kecil, amalan yang padanya ada sum'ah, memperdengarkan amalan kepada orang lain dalam rangka mencari pujian, dan amalan bid'ah, amalan yang tidak ada contohnya. Itu semuanya merusak, dan juga termasuk padanya amalan kemaksiatan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang berikutnya disebutkan pada keterangannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan imaratus sibyan, tanda-tanda kepemimpinan orang-orang kecil, orang-orang rendahan yang sering sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada Allah perlindungan darinya. Apa? Yakni barakum ai, yakni man in ataqtumuhum halaktum fi dinikum, yakni orang yang kepemimpinan kecil, kepemimpinan orang-orang kecil itu adalah orang yang apabila kalian taat kepada mereka, ternyata mereka itu membinasakan agama kalian. Kalau ada orang taat kepada pemimpin tersebut, malah agamanya dibinasakan. Maka orang seperti ini disebut dengan kepemimpinan orang kecil. Wa man in asaitumuhum ahlakukum ai fi dunyakum bi ihabin nafsi wa ihabil mal au bihima. Dan yang dimaksud dengan kepemimpinan orang kecil adalah seorang pemimpin apabila kalian tidak taat kepada mereka, maka mereka akan membinasakan kalian dalam urusan dunia kalian, dalam urusan dunia kalian, berupa terbunuhnya jiwa, berupa dirampasnya harta, atau kedua-duanya. Ini namanya imaratu sibyan, kepemimpinan orang-orang kecil. Ditaati malah merusak agama orang yang mentaati. Tidak ditaati malah merusak dunia orang yang tidak mentaatinya. Maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu barakallahu bertawud ya kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang kecil. Wasufaha, dan juga kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Apa itu? Disebutkan barakallahu ai nuqsanul aql wal hilm. Pemimpin yang akalnya kurang dan lemah lembutnya kurang, kasar, kurang akal, barakallahu. Itu disebut sufaha. Barakallahu. Tayyib. Kemudian kita masuk pada satu kesempatan lagi ini barakakum pada bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab uqubati qati'ir rahim fid dunya. Bab uqubati qati'ir rahim fid dunya. Bab hukuman bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan di dunia. Di dunia ini apa? Barakallahu'alaikum. Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, beliau berkata, haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibn Abdurrahman. Qala, beliau berkata, sami'tu abi yuhadditsu an Abi Bakrah, aku mendengar ayahku, beliau menceritakan sebuah hadis yang beliau dengar dari Abu Bakrah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dhanbin ahra ayyu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fi dunya ma min dhanbin ahra ayyu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fi dunya ma ma yadkhilu lahu fil akhirah ya barakakum min qati atir rahim wal bagi barakakum. Nabi bersabda, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia. Bersamaan dengan itu, hukumannya juga Allah simpan di akhirat. Bersamaan dengan itu, hukumannya juga Allah simpan nanti di akhirat. Ya. Barakallahu'alaikum. Daripada perbuatan memutus hubungan kekerabatan dan berbuat semena-mena, zalim, barakallahu. Ikhwani wa khotibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini sahih barakallahu. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah ta'ala dalam sunannya. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini barakallahu, yang pertama, man ya'mal amalan yujza bihi, barang siapa yang beramal sebuah amalan, baik amalan jelek, amalan kebajikan, yujza bihi, dia akan dibalas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil biji sawi, sekecil atom, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan, kalau tadi beramal kebaikan, beramal kejelekan walaupun barakahum seberat biji sawi atau sebiji atom, dia akan melihatnya juga barakahum. Faedah yang kedua yang bisa diambil, sahibu dzanbin yastahiqqu lahu minallah al-uqubah illam yastaghfirullah, pelaku dosa, dosa apapun, berhak mendapatkan hukuman dari Allah apabila Allah tidak mengampuninya, apabila Allah tidak mengampuninya. Barakallahu. Maka kita harus meyakini bahwasanya setiap kebaikan akan Allah datangkan balasannya. Demikian pula setiap kejelekan akan Allah Subhanahu wa taala datangkan balasannya. Oleh karenanya, kejelekan pelakunya berhak mendapatkan hukuman dari Allah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia. Kalau Allah menginginkan perkara yang lain, ingin mengampuni, Allah akan ampuni. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, jazaul amal haqqullahi mahdhah, balasan terhadap sebuah amalan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala, murni hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu, balasan yang dimaksud di sini adalah balasan ya di akhirat tentunya, berupa pahala atau berupa hukuman. Bisa juga barakallahu balasan di dunia. Ya, barakallahu. Faedah yang berikutnya, di antara min jazai qati'ir rahim. Di antara balasan orang yang memutus hubungan kekerabatan, ta'jilullahi li sahibiha fid dunya uqubatan bima sya'a lam yadkurullah. Di antara balasan orang yang memutus hubungan rahim adalah Allah akan segerakan hukumannya di dunia bagi pelaku dosa tersebut dengan balasan yang Allah kehendaki. Berupa apa? Berupa apa saja yang Allah kehendaki? Karena Allah tidak menyebutkan di situ, ya, berupa apa? Sesuai dengan keinginan Allah berupa apa? Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubul khawf min qati'atir rahim, wajibnya takut untuk berbuat memutus hubungan kekerabatan, wajibnya ya merasa takut dari perbuatan memutus hubungan kekerabatan. Mengapa demikian? Dikarenakan barakallahu di antara balasannya adalah Allah segerakan di dunia. Barakallahu. Kalau dia miskin, dia tambah melarat. Tambah sempit barakallahu kehidupannya. Kalau dia kaya, kehidupannya penuh dengan gelisah. Kekayaannya, jabatannya, hartanya, anak-anaknya yang mengelilingi dia tidak bisa memuaskan, tidak menenangkan hatinya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, al-jaza ayyakuna fid dunya wa ayyakuna fil akhirah. Sebuah balasan ada kalanya terjadi di dunia dan ada kalanya diberikan di akhirat. Baru baru jadi yang namanya memutus hubungan kekerabatan, dia mendapatkan hukuman dari Allah disegerakan di dunia. Hukuman yang lain dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala juga sediakan hukuman nanti di akhirat. Jadi double-double. Di dunia dapat, di akhirat juga. Maka siapa kerabat kita, ya, siapa kerabat kita Muhammad, lupa hadi, siapa saja kerabat kita, sepupu, paman, adik, tetangga, Titi, nah barakah. Yang urut, yang ke atas, siapa Bu Royan? Ya dari orang tua dulu, ya orang tua, kakek nenek ke atas, barakah. Kemudian Siapa Pak Sofian lagi? Saudara dari ayah atau ibu, berarti paman atau bibi. Ya, paman atau bibi, kemudian ke bawah anak-anaknya. Ya, barakallahu. Berarti sepupu kita. Barakallahu. Siapa lagi? Pak Abdul Somad? Anak. Anak-anak kita. Laki maupun perempuan sampai cucu-cucu. Lagi, Imam? Saudara atau saudari, kakak kandung, adik kandung kita. Kakak kandung atau adik kandung kita yang laki maupun yang wanita. Kemudian sampai anak-anak. Barakallahu. Maka itu semua adalah kerabat kita. Kalau kita memutus hubungan dengan mereka, barakallahu. Maka apabila ada orang memutus hubungan dengan mereka, maka barakallahu mereka harus segera bertobat. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya di dunia. Dan tidak hanya itu. Di sini disebutkan ma'a mayyadzin lahu fil akhir, bersamaan dengan itu Allah persiapkan untuknya balasan di akhirat. Hukuman di akhirat barakallahu. Faedah yang berikutnya, qati'atur rahim wal baghyu kabiratan, memutus hubungan kekerabatan dan juga kedzaliman, tindakan semena-mena, itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Barakallahu. Mengapa merupakan dosa besar? Dikarenakan berkabikum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan sebuah dosa, melainkan itu menunjukkan ya, dosa tersebut adalah dosa besar. Barakallahu. Dan dosa besar itu tidak bisa hilang kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa kecil, itu bisa hilang dengan amalan-amalan tertentu. Barakallahu. Seperti ya, zinanya mata, zinanya menyentuh, zinanya kaki, zinanya hati. Barakallahu. Ya, di antaranya adalah dengan berwudu. Demikian pula apabila ada orang takbilul mar'ah wa hiya ghairu mahramihi, dalam keadaan yang dicium itu ada orang mencium seorang wanita yang dicium itu berkabikum bukan mahramnya, maka diantara barakallahu'alaikum ya, penghapusnya adalah dengan amalan dia sholat duha barakallahu'alaikum. Namun di sisi lain, menyentuh wanita yang bukan mahramnya barakallahu'alaikum ya, itu merupakan dosa besar. Karena Nabi bersabda yang artinya ya, seseorang ditusuk kepalanya dengan besi, barakallahu, itu lebih baik daripada dia memegang seorang wanita yang bukan mahramnya. Barakallahu. Kemudian yang terakhir sebutkan di sini adalah wajibnya kita takut pada perbuatan memutus hubungan rahim dan tindakan semena-mena. Adapun tentang al-baghy, tindakan semena-mena zalim, insyaallah akan kita bahas rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktahi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadzal wahdakum la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.